Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashma'in wa yassir. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu di antara isi Al-Quran adalah adanya kisah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah orang-orang di masa silam, baik orang yang saleh maupun orang yang jahat. Dan Allah Ta'ala menegaskan di surat Yusuf bahwa kisah dalam Al-Quran adalah sebaik-baik kisah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadhal Quran wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami mengkisahkan kepadamu ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Bima awhayna ilaika hadzal Quran, yang itu terkandung dalam apa yang aku wahyukan kepadamu yang ada dalam Quran ini. Dan mengenai surat Yusuf ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahasanya Al-Quran adalah sebaik-baik kisah, disebutkan oleh Ibnu Jarir bahwa ayat ini memiliki sababun nuzul. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, qalu, para sahabat melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau qasasta alaina." Ya Rasulullah, tolong berikan kisah kepada kami. Fanazalat, kemudian Allah Ta'ala turunkan, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Aku kisahkan kepadamu beberapa kisah yang itu merupakan ahsanul qasas, kisah yang terbaik yang terkandung dalam wahyu Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kisah dalam Al-Quran disebut sebagai ahsanul qasas, kisah yang paling bagus? Disebut sebagai kisah yang paling bagus, dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, وَذَلِكَ لِصِدَقِهَا وَسَلَامَةِ عِبَارَتِهَا وَرَوْنَقِ مَعَنِهَا. Ada tiga sebab kenapa kisah dalam Al-Quran menjadi kisah yang terbaik. Yang pertama adalah karena kisah ini pasti benar, bahkan 100% benar, sehingga tidak ada hal yang meragukan dalam cerita-cerita dan kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Meskipun bisa jadi bagi sebagian orang itu kurang begitu masuk akal, tapi kita yakin 100% ini pasti benar. Karena kisah itu Allah ceritakan, dan Allah Ta'ala Dzat yang Maha Tahu kejadian yang telah terjadi, peristiwa yang sedang terjadi, dan peristiwa yang akan terjadi. Dan Dzat yang Maha Tahu ini adalah Dzat yang tidak mungkin berdusta, tidak mungkin berbohong kepada hambanya. Sehingga ketika Allah ceritakan kejadian-kejadian di masa silam, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan cerita itu dengan cerita yang benar. Tidak ada peluang sedikit pun yang meragukan kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah wasalamatu ibaratiha. Ungkapan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam menceritakan kalimat, dalam menceritakan kisah itu adalah ungkapan yang paling bagus. Disebut sebagai salamah ibarah, karena ungkapan itu tidak berlebihan, tidak kemudian menyampaikan sesuatu yang membuat orang mendapatkan informasi yang menyimpang. Dan kisah itu juga memungkinkan seseorang untuk bisa mengambil pelajaran di sana. Waraunaki ma'aniha, dan maknanya yang mendalam, sehingga orang bisa mendapatkan pelajaran dari kisah itu. Nah, salah satu di antara fungsi kisah dalam Al-Quran adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kisah itu sebagai penenang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah di surat Hud ayat 120. Wa qullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbita bihi fu'adak ma nuthabbitu bihi fu'adaka وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْئِذَةٌ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan semua yang aku kisahkan kepadamu berupa kisah-kisah para nabi, cerita-cerita para nabi. Itu tujuannya adalah man sabbitu bihi fuadak, dalam rangka untuk menguatkan hatimu. Karena di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah bahwa apa yang saat ini kau alami juga sudah dialami oleh para nabi di masa silam. Sehingga Allah tunjukkan bagaimana kesabaran para nabi di masa silam, bagaimana perjuangan para nabi di masa silam, yang itu bisa memberikan semangat dan pengaruh besar bagi jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Seperti yang kita tahu bahwasanya orang itu ketika melakukan amal yang berat sendirian itu akan terasa lebih berat. Anda yang tidak terbiasa puasa sunnah, tiba-tiba punya kewajiban untuk qadha Ramadan sendirian. Kanan kiri Anda tidak ada yang puasa, keluarga enggak ada yang puasa, tetangga enggak ada yang puasa. Itu akan terasa lebih berat. Kenapa? Enggak ada temannya. Makanya banyak orang yang lebih memilih daripada nanti qadha, mendingan saya puasa sekarang saja, temannya banyak. Dan itu akan terasa lebih ringan. Nah, salah satu di antara bentuk pertemanan itu adalah ketika kita mendapatkan cerita kejadian di masa silam yang sama sebagaimana kejadian yang saat ini kita alami. Makanya terkait syariat puasa yang ini cukup berat bagi manusia, Allah Subhanahu wa taala nyatakan di surat Al-Baqarah, kutiba 'alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sehingga kenapa Allah sebutkan kalimat ini, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian? Yang kewajiban seperti ini tidak ada untuk tugas-tugas yang lain. Kita membaca Al-Quran dan kita tidak jumpai kalimat diwajibkan bagi kalian untuk sholat sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Kita juga enggak menjumpai kalimat diwajibkan kepada kalian untuk zakat sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Kalimat yang di situ menyatakan sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian hanya ada dalam puasa. Ini yang kita lihat dalam Al-Quran. Kenapa? Karena puasa itu secara umum berat bagi manusia. Sehingga untuk memotivasi agar kita lebih kuat dalam berpuasa, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, dulu sudah ada orang yang berhasil melaksanakannya, yaitu umat-umat sebelum kalian. Karena itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berbagai macam ujian dalam berdakwah, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwasanya dulu ada Nabi A, ada Nabi B, ada Nabi C, yang mereka juga mendapatkan ujian yang berat dalam dakwahnya. Dan itu yang menjadi rahasia mengapa kisah dalam Al-Quran kebanyakan menyebut Musa alaihissalatu wassalam. Seperti yang kita lihat, kisah Musa alaihissalatu wassalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak sekali surat. Di surat Al-Baqarah ada, di surat apalagi ada, di banyak surat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Musa alaihissalam dalam Al-Quran. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan karena kondisi Musa sangat mirip sebagaimana kondisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya musuh Fir'aun yang sangat kuat, dan bagaimana penindasan yang diberikan oleh Fir'aun kepada Bani Israel yang mereka adalah kaumnya Musa. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya musuh orang musyrikin Quraisy di Mekah, dan bagaimana penindasan mereka kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lemah ketika di Mekah. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan setelah beliau tinggal di Madinah, beliau berurusan dengan orang munafik. Sebagaimana Musa alaihi salatu wasallam ketika beliau sudah berhasil menjauhkan, berhasil diselamatkan oleh Allah taala dari Firaun, beliau tinggal bersama Bani Israel. Dan ada di antara mereka orang-orang yang punya potensi jahat. Ya. Sehingga ada kesesuaian antara apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Musa alaihi salatu wasallam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut cerita tentang Musa, Allah katakan wa fatannaka futuna. Dan aku akan memberikan banyak ujian kepadamu wahai Musa. Sebagaimana hal yang sama juga dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Musa berhasil, seharusnya kamu juga berhasil. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajatnya lebih tinggi dibandingkan Musa. Itulah yang bisa kita pahami dari fungsi yang pertama, kisah yang ada dalam Al-Qur'an. Yaitu dalam rangka menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau bisa selalu bersabar dalam berjuang mendakwahkan diri kepada masyarakat untuk masuk Islam. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk membuktikan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al-Qur'an itu bukan buatan Muhammad. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kejadian-kejadian di masa silam, kadang Allah mengatakan dzalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Itu adalah berita gaib yang aku wahyukan kepadamu. Engkau tidak membersamai mereka ketika mereka sedang makar bagaimana caranya agar mereka membunuh Yusuf. Ketika Allah ceritakan tentang saudara-saudaranya Yusuf, ini ada di surat Yusuf ya. Allah ceritakan tentang saudaranya Yusuf yang mau membunuh Yusuf. Nabi Muhammad SAW bisa ceritakan itu dengan detail, dengan sangat rapi. Padahal beliau tidak membersamai mereka. Beliau belum lahir ketika mereka melakukan seperti itu. Kok bisa cerita? Menunjukkan kalau ini adalah wahyu. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sengketa atau rebutan yang dilakukan oleh para rahib, termasuk juga di dalamnya ada Nabi Zakaria alaihissalam, untuk menentukan siapakah yang merawat Maryam. Allah taala ceritakan di surat Ali Imran, "Dzalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik." Itulah berita gaib yang aku wahyukan kepadamu. "Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam." Engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pulpen-pulpen mereka, pena-pena mereka untuk menentukan siapakah yang akan merawat Maryam. "Wa ma kunta ladaihim id yahtasimun." Dan engkau tidak membersamai mereka ketika mereka sedang berdebat, ketika mereka rebutan untuk menentukan siapakah yang merawat Maryam. Tapi beliau bisa bercerita. Beliau bisa menyampaikan kisah itu dengan detail, yang menunjukkan bahasanya Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dan bukan buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang kafir. Wallahu taala alam. Ini sedikit mukaddimah agar ketika kita tadarus membaca Al-Quran, menemukan kisah-kisah dalam Al-Quran, kita semakin bisa memaknainya. Angkat penelpon yang pertama. Silahkan, dengan siapa, di mana? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini, Pak. Mau nanya, ada di kampung kan kita kegiatan kok. Terputus ya. Baik. Terputus. Silahkan. Baik, silakan Bapak. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Mau nanya ya, saat ini kan begini. Kan kita punya usaha. Halo. Silakan Pak. Dan terus kadang ada rekanan perusahaan itu menyuruh anak buahnya untuk membeli alat sesuatu, terus mereka itu kadang minta, oh ini tolong semuanya dilebihkan segitu-segitu sah. Itu katanya buat uang rokok atau buat uang kopi, itu gimana hukumnya Ustaz? Baik. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua mau tanya lagi Ustaz, masalah warisan Ustaz. Iya. Kan mertua saya itu meninggal. Yang meninggal itu yang bapak mertua saya. Terus anaknya perempuan dua, istrinya itu satu. Terus itu gimana pembagian warisnya Ustaz? Terus saya bilang sama saudara-saudara saya itu, katanya mau cepat dibagi, tapi katanya oh itu kurang baik lah kalau nggak tunggu orang tuanya yang perempuan meninggal, nanti dikira kita ini anu enggak. Kan biasanya kalau orang Jawa itu tunggu ibunya meninggal dulu baru dibagi semuanya begitu. Iya, bapak mertua apakah punya saudara? Punya saudara, saudaranya 5. Laki-laki yang ada? Yang laki-laki 2, yang laki-laki 3, yang perempuan 1. Baik. Cukup, Pak? Ya, cukup, Pak. Jazakallahu khairan ya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita jawab pertanyaan beliau yang pertama mengenai permintaan klien yang beliau layani. Karyawan beliau diminta untuk membelikan sesuatu dan di situ ada pesanan agar notanya diubah isinya tidak sebagaimana real yang terjadi. Seperti ini jelas tidak boleh kita layani, dan karena ini termasuk di antara bentuk kedustaan dan kebohongan. Apalagi ketika nota itu nantinya diserahkan ke kantor atau ke instansi pemerintah, yang jelas di situ ada unsur korupsi, mengambil hak dan uang yang bukan haknya. Karena itulah perbuatan seperti ini termasuk dosa besar. Nabi SAW mengatakan, "Man ghasya falaysa minna," barang siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dari golonganku. Kalimat bukan bagian dari golonganku, secara lahiriah maknanya kekufuran, meskipun tidak kita maknai dengan makna kekufuran, namun itu menunjukkan kalimat yang sangat keras, kalimat larangan yang sangat keras, sehingga para ulama mengatakan bahwa kalimat ini menunjukkan bahasanya berdusta, menipu termasuk di antara perbuatan dosa besar. Karena itu Anda berhak untuk melarang karyawan Anda memberikan layanan seperti ini disebabkan karena di sana ada unsur penipuan. Kemudian yang kedua mengenai posisi bapak mertua yang meninggal dunia, sementara yang menjadi ahli warisnya adalah 2 anak perempuan, istri dan beberapa saudara, 3 diantaranya laki-laki. Bagaimana pembagian warisannya? Yang pertama, begitu pemilik harta itu meninggal dunia, begitu mertua Anda meninggal dunia, maka otomatis seluruh harta yang ditinggalkan jatuh menjadi hak milik para ahli warisnya. Si A memiliki harta, anggaplah misalnya tanah, rumah dan beberapa tempat yang lainnya, totalnya 1 M. Maka begitu si A meninggal, otomatis tanah, rumah dan seterusnya tadi langsung pindah hak milik menjadi milik ahli warisnya. Nah, selanjutnya karena sudah menjadi hak milik ahli warisnya, tahapan berikutnya adalah dilakukan pembagian. Pembagian dengan cara apa? Dengan cara ditentukan berapa porsi masing-masing. Istri dapat berapa, anak dapat berapa. Jika masih ada sisa, maka diserahkan kepada saudara yang laki-laki bersama saudara perempuan, mereka menjadi asobah. Sehingga mereka tahu jatahnya. Oh, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Baik, itu yang dilakukan di tahapan berikutnya. Nah, masalah serah terima boleh menyusul. Masalah serah terima boleh menyusul sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Misalnya begini. Dalam kasus ini ahli warisnya adalah yang pertama istri dapat 1/8, 2 anak perempuan mendapatkan 2/3 dan sisanya dikembalikan kepada saudara mayit yang jumlahnya ada sekian orang tadi, laki-laki mendapatkan 2 kali bagian wanita. Mereka sudah tahu, oh saya dapat sekian persen, saya dapat sekian persen. Tapi karena warisannya berbentuk rumah, tanah, aset yang tidak cair, maka untuk bisa diserahkan itu butuh waktu yang lama. Nah, sehingga serah terimanya bisa ditunda. Kalau ada salah satu yang membutuhkan, saya butuh dana cepat, saya butuh duit, saya punya jatah warisan ini. Ada salah satu yang membutuhkan. Nah, ketika ada salah satu yang membutuhkan ini, maka dia bisa jual jatahnya kepada ahli waris yang lain. Dengan cara itu, maka dia bisa mendapatkan uang lebih cepat. Wallahu ta'ala alam. Sehingga apa yang menjadi kebiasaan masyarakat baik di Jawa maupun yang lain, selama ibu atau istri masih hidup maka tidak pantas warisan dibagi ini. Jika tidak sampai menghalangi orang lain atau ahli waris untuk mendapatkan jatahnya, insya Allah tidak masalah. Misalnya dalam sebuah keluarga rata-rata semuanya adalah orang yang berkecukupan. Ketika mayat itu meninggal, dia meninggalkan warisan dalam bentuk tanah dan rumah, tapi mereka tidak begitu mendesak untuk segera menerimanya. Maka tidak jadi masalah ketika itu dibiarkan terlebih dahulu, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Sehingga di situ tidak ada penundaan. Yang terjadi bukan masalah menghalangi orang untuk mendapatkan haknya, tapi karena mereka sendiri belum punya kesempatan atau belum begitu membutuhkan untuk mengambil haknya. Seperti ini tidak ada unsur kedzaliman, sehingga insya Allah diperbolehkan. Yang kedua, jika di situ ada ahli waris yang butuh dan dia ingin segera mendapatkan jatah warisannya. Ketika dia butuh dan ingin segera dapat jatah warisannya, maka dia tidak boleh dihalangi. Sehingga dia perlu dijelaskan jatah warisanmu sekian, dan kalau kamu ingin butuh duitnya segera, maka bisa dijual ke tempat saya, nanti akan saya beli dengan harga sekian. Ketika terjadi kesepakatan seperti itu, hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Halo, dengan Tirta di Tangerang Selatan, Pak. Silahkan. Lantas mau bertanya. Di 3 Ramadhan kemarin, Anu udah tanya sih sebenarnya, tapi masih ada keraguan-keraguan karena belum komprehensif sih sebenarnya pertanyaan saya. Baik. Ustaz di 3 Ramadhan kemarin menyampaikan Anda kan akan menjual produk misalnya, dan Anda mendaftar terlebih dahulu kepada produsen. Jadi Ustaz sampaikan Anda sebagai wakil. Nah, tapi di sini Anda masih belum masih ragu karena belum menjelaskan untuk transaksinya, Ustaz. Anda di sini kan otomatis kan kalau sebagai wakil kan tentunya nggak memiliki barang, ya, Ustaz. Iya, betul. Ya. Nah, di sini transaksinya Anda mencari pembeli. Kemudian baik itu lewat mungkin dari marketplace atau lewat sosial media, kemudian dari situ pembeli Anda dapatkan dan mentransfer uang misalkan 170.000. Kemudian Anda langsung mengambil margin keuntungan dan langsung menyerahkan misalkan 100.000 kepada produsen. Produsen membuat barangnya dan langsung mengirim ke pembeli tanpa Anda memegang barangnya. Baik. Nah, untuk sistem seperti ini untuk wakil apakah dibolehkan atau seperti apa, Ustaz? Baik. Satu lagi, Ustaz, boleh kan? Silakan, Pak. Ini mengenai pembelian emas, Ustaz. Qadarullah untuk bulan ini karena memang ada kejadian corona ini kan, Ana rencananya mau beli emas sebenarnya. Tetapi di pihak penjual emas ini mereka tidak menjual secara langsung, tapi melalui website dan nanti dikirim. Nah, sistematisnya Anda mentransfer terlebih dahulu uang yang ingin Anda beli emasnya, kemudian H plus satunya baru dikirim. Tapi sebenarnya kalau realnya harus datang ke sana sih, Ustaz. Nah, kalau untuk sistem seperti ini gimana, Ustaz? Apakah dibolehkan? Karena yang Anda tahu emas itu kan pembeliannya harus tunai, Ustaz. Betul. Baik. Ya. Jazakallahu khairan. Baik, Anda mengulang pertanyaan di Ramadan hari ketiga berkaitan dengan menjual produk dari produsen dan posisi Anda sebagai reseller yang sama sekali tidak pernah memegang barang. Jadi pada prinsipnya kita tidak boleh menjual barang yang tidak kita miliki, kecuali jika kita menjadi wakil bagi pemilik. Dan status kita menjadi wakil itu salah satunya ditandai oleh izin resmi yang diberikan oleh pemilik barang agar kita menjualkan barang itu. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan izin, mendapatkan mandat, bahkan diperintahkan atau bahkan diminta, disuruh ya, agar kita menjualkan barang itu karena produsen juga mendapatkan keuntungan, maka insya Allah posisi kita sudah bisa menjadi wakil bagi mereka. Dan wakil itu statusnya sebagaimana yang mewakilkan. Al-wakil bimanzilatil mukil. Wakil itu statusnya sebagaimana orang yang mewakilkan. Karena itu ketika Anda tidak punya barang, maka status Anda sebagaimana pemilik barang, karena Anda wakil. Dan skema seperti yang tadi Anda ceritakan, Anda memasang barang itu, mengiklankan barang itu di marketplace maupun di yang lainnya. Kemudian jika ada peminat, maka mereka, para konsumen, transfer dulu ke tempat Anda. Lalu Anda minta kepada produsen untuk membuatkan, setelah itu setelah jadi, barang akan dikirim kepada masing-masing konsumen. Dohir yang saya pahami, lahiriah yang saya yang saya pahami dari kalimat yang Anda sampaikan, posisi Anda mirip seperti Samsarah yang diceritakan oleh Ibnu Abbas dan Muhammad bin Sirin, seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ibnu Abbas pernah mengatakan, la ba'sa ayyakula bi hadha thawba fama zada ala kada wa kada fahuwa laka. Tidak masalah ketika seorang pemilik barang mengatakan, tolong jualkan barang ke saya ini, nanti kalau harganya bisa lebih dari sekian, maka sisanya milik kamu. Sehingga misalnya produsen memberikan arahan kepada Anda, tolong kamu jual, pokoknya saya terima bersih 100. Kamu silakan jual berapa, yang penting jangan sampai melebihi 200. Atau jangan sampai melebihi 180. Lalu Anda jual 170. Begitu Anda menerima duit, Anda langsung serahkan kepada produsen senilai 100, dan Anda mengambil margin 70, itu menjadi hak Anda. Hukumnya halal. Sebagaimana yang tadi dinyatakan oleh Ibnu Abbas. Muhammad bin Sirin juga punya pernyataan yang sama. La ba'sa ayyakula bi'hada bi'kada. Tidak masalah ketika seseorang mengatakan, tolong jualkan barang ini dengan harga 200. Sehingga pemilik mematok harga jual. Famakana min ribhin baini wa bainak. Nanti kalau ada untung, kita bagi dua. Sehingga di posisi yang kedua ini, pemilik barang, produsen atau milik barang, dia sudah menentukan harga jualnya. Anda tidak boleh menyalahi kesepakatan itu. Sehingga kalau misalnya produsen Anda yang ada di Surabaya menetapkan pokoknya harga jualnya 200, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, maka Anda harus jual senilai itu, dan nanti masalah keuntungan kembali kepada kesepakatan antara Anda dengan produsen. Insya Allah keuntungan yang Anda dapatkan adalah keuntungan yang sah. Kemudian yang kedua, terkait beli emas yang penjualnya menjual emas melalui web, Anda transfer kemudian H+1 emas baru dikirim. Jelas ini hukumnya dilarang, karena ini melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wa idza talafa hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum makana yadan biyadin. Ketika uang itu jenisnya beda, yang satu emas, yang satu perak, yang satu emas, yang satu rupiah, fabi'u kaifa syi'tum, maka masalah harga terserah kalian. Segram 700, segram 800, segram sekian ratus, terserah kalian. Makana yadan biyadin, selama itu dilakukan dari tangan ke tangan. Sehingga ketika di sini ada penundaan transfer, baru kemudian emas dikirim H+1, jelas di situ ada penundaan, maka ini hukumnya dilarang, karena ini berarti masuk dalam kategori jual beli emas secara tidak tunai. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan sambil menunggu kita bacakan pesan melalui WA. Dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya Rian di Depok. Hukum memotong jenggot yang belum segenggam. Soalnya di rumah sakit saya sering beberapa kali ditegur untuk memotong dan merapikan jenggot, karena jenggot saya sudah keluar dari masker. Bagaimana Ustaz sebaiknya? Baik, kami sarankan karena belum segenggam, Beberapa ulama yang membolehkan memotong jenggot itu ketika dia sudah melebihi segenggam, sehingga digenggam kemudian bagian bawahnya kalau ada yang lebih dipotong. Nah, kami sarankan jika memang belum segenggam maka Anda tidak perlu memotongnya, dan biar tidak ditegur simpan baik-baik di dalam masker. Anda bisa gunakan masker yang lebih lebar misalnya, atau dirapikan di dalam masker untuk menghindari potensi terjadinya fitnah dan teguran antara Anda dengan pihak rumah sakit. Wallahu a'lam. Baik, coba kita angkat telepon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Bisa dijauhkan dari televisi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Haji dari Depok, Ustaz. Silakan. Oke, Ustaz, mau tanya, Ustaz. Kalau ya, Ustaz, kalau jual beli terkait sistemnya seperti ini, Ustaz, kondisinya. Jadi si A mau menjual tanah, di mana tanah tersebut dia sedang menyewakan untuk disewa oleh pihak lain. Si A jual tanah, ini tanahnya sedang disewa. Sewanya jangka panjang, Ustaz, 10 tahun. Nah, sewanya ini 10 tahun. Nah, ini baru masuk tahun ketiga, Ustaz. Nah, pada tahun ketiga ini dia mau jual tanah tersebut. Apakah itu boleh, Ustaz, menjual tanah di mana di dalamnya tanah tersebut sedang disewakan kepada pihak lain? Baik, si A menawarkan tanahnya ke penyewa atau ke orang lain, Pak? Jadi gini, Ustaz, yang mau beli orang lain lagi, pihak B. Tidak. Misalnya, Ustaz, ya. Baik. Yang punya tanah kan pihak A. Yang menyewa pihak... Nah, pihak A ini tanahnya disewa oleh ini, Ustaz, untuk masang tower BTS gitu, Ustaz. Baik. Itu kan sewanya cukup lama, Ustaz, 10 tahun. Baik, cukup, Bapak. Ini baru masuk tahun ketiga, Ustaz. Baik. Nah, si A ini mau jual tanah gitu kan. Iya. Nah, cuman dalam sewa 10 tahun ini kan sudah dibayar di muka nih, Ustaz, sewanya ini. Baik, cukup. Insya Allah kami bisa memahami, Pak. Itu hukumnya gimana, Ustaz, menjual tanah yang sementara dia punya ikatan perjanjian dengan pihak lain gitu, Ustaz. Baik. Dan juga bagi yang pembeli bagaimana, boleh apa enggak, kira-kira gitu, Ustaz. Baik. Syukran, Ustaz. Syukran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, si A menjual tanah padahal tanah itu sedang disewa oleh si B. Si A menjual tanah kepada si C dan tanah itu sedang disewa oleh si B. Andaikan pembelinya si B, mungkin masalahnya lebih ringan. Ini masalahnya pembelinya adalah orang lain, si C. Ada satu kaidah yang mengatakan asyagil la yushaggal, asyagil la yushaggal. Sesuatu yang sudah sibuk maka dia tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Sesuatu yang sudah sibuk dia tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Tanah ini sedang disewa oleh si B, tanah si A sedang disewa oleh si B untuk pendirian sebuah BTS. Berarti dia sedang mengalami kesibukan. Selama berapa lama? Selama masa sewa. Tadi disampaikan selama 10 tahun. Sementara ini baru berjalan 3 tahun. Berarti masih ada sisa 7 tahun. Nah, karena masih ada sangkut paut dengan orang lain, pada asalnya dia tidak diperbolehkan untuk disibukkan dengan akad yang lain. Tanah ini sedang sibuk, yaitu menjalani akad sewa. Ketika dia dijual, berarti dia mau disibukkan dengan akad jual beli. Secara kaidah, pada asalnya ini hukumnya tidak boleh. Asyagil la yushaggal, sesuatu yang sibuk tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Namun Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam Mandhumah Qawaid Fiqhiyah yang beliau sampaikan dan beliau kasih penjelasan bahwa kaidah asyagil la yushaggal, sesuatu yang sibuk tidak boleh disibukkan dengan yang lain, itu berlaku jika ya, jika kesibukan yang kedua mengganggu kesibukan yang pertama. Tapi kalau kesibukan yang kedua tidak mengganggu kesibukan yang pertama, maka hukumnya diperbolehkan. Sebagai contoh, saya punya mobil. Mobil itu saya gadekan sehingga barangnya saya taruh di pihak si A, tempat saya menggadaikan mobil itu. Kemudian di saat yang sama mobil itu mau saya sewakan. Nah, karena barangnya berada di tempat si A, yang nyewa si B, itu tidak mungkin bisa terjadi. Kenapa? Karena barang ini saya sewakan, berarti otomatis saya harus ngambil dari tempat si A, kemudian saya serahkan kepada si B untuk dipakai si B dengan akad sewa. Lah terus si A megang barang apa? Padahal mobil itu sedang dijadikan sebagai barang gadai. Maka di sini ada dua kesibukan yang berbenturan, di mana kesibukan yang kedua bisa mengganggu kesibukan yang pertama sehingga hukumnya tidak diperbolehkan. Tapi kalau kesibukan yang kedua tidak mengganggu kesibukan yang pertama, hukumnya boleh. Baik, sekarang coba kita lihat di sini ya. Mengenai jual beli lahan yang sedang disewa. Akad sewa sedang berlangsung. Lalu mau dilakukan akad jual beli. Pertanyaannya, apakah akad jual beli ini akan mengganggu akad sewa? Nah, kita bisa mengetahui itu kembali kepada kondisi pembeli. Bapak ingin segera menerima tanah ini dalam waktu kapan? Misalnya, oh saya ingin segera menerima dan ingin saya bangun, karena saya butuh mau buat usaha di sini. Kalau seperti itu yang terjadi, maka jual beli tidak bisa digabungkan dengan akad sewa, karena berarti benturan. Dan apa? Kegiatan yang kedua mengganggu kegiatan yang pertama. Tapi kalau pihak penjual ridho, baik mas, gini saja, biarlah BTS ini tetap berdiri di sini sampai habis kontrak, tapi saya minta arsh, saya minta al-arshu. Al-arshu itu potongan karena adanya kekurangan pada objek. Saya seharusnya sudah bisa memanfaatkan lahan ini begitu saya lunasi, begitu saya bayar, atau bahkan ketika akad sudah selesai. Namun tertahan karena di sini ada tower. Baik, ini kan baru disewa selama 3 tahun. Yang 7 tahun saya minta duitnya. Sehingga tower ini tetap tegak di tanah saya, tetap tegak di tanah ini yang selanjutnya jadi milik saya. Tapi sewa 7 tahunnya harus saya miliki. Ketika mereka saling ridho seperti itu, insya Allah tidak masalah. Karena itu berikutnya akad yang terjadi antara pemilik tower bukan dengan penjual tanah, tapi dengan pemilik atau dengan pembeli tanah. Bisa dipahami insya Allah ya. Akad yang terjadi antara pemilik tower bukan dengan penjual tanah, tapi dengan pembeli tanah. Sehingga begitu sudah deal, tanah sudah dibeli oleh pembeli, pindah hak milik, sementara tower tetap dipertahankan di situ, berarti berikutnya pemilik tower dia menyewa lahan itu ke pembeli, bukan lagi ke penjual. Nah, yang seperti ini kembali kepada kesepakatan. Intinya jangan sampai transaksi yang kedua mengganggu posisi transaksi yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Terputus ya. Baik, silahkan. Baik, silahkan dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Televisinya bisa dikecilkan? Maksud saya volumenya ya. Dari Semarang, Pak Ustaz. Silahkan. Dari Ibu Jen dari Semarang, Pak. Silahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon televisinya, Anda menjauh dari televisi atau volume televisinya dikecilkan. Iya, Pak. Iya. Iya, ini Pak Ustaz. Silakan. Iya, Pak Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Begini, Pak Ustaz. Bagaimana kalau kita punya emas itu dipinjam sama seseorang, nah emas itu digadai, Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Dan apakah saya juga bila bisa kena hukumnya begitu, Pak Ustaz? Maksudnya dipinjam itu diutang ya? Maksudnya dipinjam itu diutang? Tidak, Pak Ustaz, cuma dipinjam. Oh, dipinjam, baik. Iya, Pak Ustaz. Cukup, Bu. Ya, satu lagi boleh, Pak Ustaz? Ya, segera saja. Begini, Pak Ustaz. Baik, silakan. Begini, Pak Ustaz. Ini karena dengan adanya wabah corona ini, apabila sholat pakai sistem distancing itu apakah juga boleh, Pak Ustaz? Pakai sistem apa? Pakai sistem apa, Bu? Untuk mengganggu ketenangan di dalam sholat, Pak Ustaz. Pakai sistem apa tadi? Oh, distancing, baik. Distancing, Pak, baik, satu baik. Jarak cukup, 1 meter. Baik, cukup ya? Ada jarak 1 meter itu lho, Pak Ustaz. Baik, cukup. Insya Allah kami paham. Iya. Distancing, Pak, satu jarak 1 meter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kami ingatkan kepada para pemirsa yang menghubungi kami melalui line telepon. Begitu telepon sudah masuk, Anda kecilkan volume televisi. Dan jika Anda nonton melalui HP, maka Anda harus gunakan HP yang berbeda untuk nelpon. Jauhkan HP pertama dari HP yang kedua. Dan Anda dengarkan respon kami di telepon, bukan lihat di TV. Karena ada jeda yang cukup lama, sekian detik, sehingga itu akan mengganggu komunikasi ketika Anda mendengarkan jawabannya dari TV. Selesai pertanyaan, silakan ditutup dan silakan disimak jawabannya di TV. Tapi kalau komunikasi ketika Anda sudah diangkat, maka segera sampaikan saja dan tidak perlu mendengarkan apa yang ada di TV. Semoga bisa dipahami, ini sudah hari yang ke 10. Saya kira pemirsa sudah begitu memahami tentang cara seperti ini agar kita lebih lancar ketika memanfaatkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Baik, yang pertama tentang bagaimana pinjam emas, namun kemudian peminjam menyalahgunakan emas itu dan digadaikan. Jelas ini perbuatan yang tidak amanah, karena pinjam seharusnya dikembalikan sesuai dengan kesepakatan waktunya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan bagian dari tanda kemunafikan, waliyadzu billah, semoga kita dilindungi oleh Allah dari hal ini, adalah wa idza tumina khana. Ketika orang itu dikasih amanah, dia berkhianat. Karena itulah, jika ada orang yang mendapatkan amanah dan pinjam itu termasuk memegang amanah karena ini harta orang lain, maka silakan dimanfaatkan sebutuhnya, kemudian segera dikembalikan. Dan jika sampai emas ini digadaikan di luar sepengetahuan Anda sebagai pemilik, maka Anda sebagai pemilik tidak bertanggung jawab, meskipun perbuatan yang kedua, perbuatan orang yang meminjam itu adalah perbuatan riba, karena dia melakukan transaksi ribawi dengan pihak pegadaian misalnya. Karena Anda tidak bertanggung jawab dengan tindakan itu, sehingga Anda tidak turut mendapatkan dosanya insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua, sholat yang di situ ada social distancing atau physical distancing, sehingga jamaah dibuat renggang-renggang. Wallahu'alam, dohirnya para ulama berbeda pendapat antara yang membolehkan dan yang melarang. Pilihannya di sini kita dihadapkan pada dua pilihan ya. Pertama, memakmurkan masjid, namun dengan melakukan physical distancing. Atau yang kedua, menutup masjid dan sholatnya di rumah masing-masing. Sebagian ulama lebih memilih yang pertama. Yang penting pokoknya masjid tetap ada kegiatan. Dan sebagian yang lain lebih memilih yang kedua. Sehingga karena tidak memungkinkan untuk datang ke masjid, maka cukup hanya takmir dan beberapa orang yang tinggal di masjid yang melaksanakan sholat. Sementara jamaah yang lain silahkan sholat di rumah. Karena itu kumandang adzan yang disampaikan oleh muadzin mengarahkan sholu fi buyutikum atau sholu fi rihalikum, silahkan kalian sholat di rumah kalian, silahkan kalian sholat di tempat tinggal kalian. Sehingga masjid tetap ada kegiatan, muadzin tetap adzan, dan muadzin melakukan sholat misalnya dengan takmir yang terbatas jumlahnya, tetap ada kegiatan, tidak putus. Namun para jamaah yang lain, masyarakat yang lain dihimbau untuk tetap sholat di rumah. Dan wallahu a'lam, secara pribadi saya lebih cenderung pendapat yang kedua, sehingga pilihannya antara sholat di masjid tapi ada physical distancing ataukah sholat di rumah sementara masjid tetap ada kegiatan tapi terbatas. Insyaallah pilihan yang kedua ini yang lebih mendekati sebagaimana keterangan Al-Mardawi, di mana Al-Mardawi mengatakan bahasanya orang mendapatkan uzur untuk tidak sholat jamaah dan bahkan tidak jumatan disebabkan karena sakit au khauful marad, atau karena khawatir terjangkiti penyakit. Yang itu bisa kita jadikan sebagai pilihan. Berarti dalam hal ini ketika sholat di rumah lebih baik dibandingkan melaksanakan tata cara sholat yang di situ softnya dibuat renggang-renggang dari awal. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba bacakan pertanyaan melalui pesan WA. Silahkan. Baik, dari pemirsa Niaga TV, ana punya usaha catering, ada pesanan makanan untuk di kantor swasta, harga per porsi 35.000. Tapi saya hanya menerima 30.000 karena yang 5.000 dipotong, diminta untuk karyawan yang pesan ke catering ana. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Baik, yang kami pahami Anda harus mengeluarkan invoice senilai 35, sehingga tidak boleh ada potongan 5.000 yang diberikan kepada karyawan kantor sebagai fee untuknya. Jika itu dilakukan, maka di situ termasuk di antara tindakan ghulul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadaya ummal ghululun. Hadiah yang diberikan kepada karyawan itu statusnya adalah ghulul. Yang dosa tidak hanya karyawan, termasuk Anda yang memberikan potongan itu juga dosa. Karena itu kalau memang harganya 30, tulis di invoice 30. Harganya 35, tulis di invoice 35. Persis sebagaimana harga yang Anda keluarkan. Ya, sementara karyawan yang pesan ini tidak boleh mendapatkan persenan sedikit pun. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Pak Rosadi di Banyuwangi, Ustaz. Silakan Pak Rosadi. Saya mau bertanya tentang orang tua yang membagikan harta kepada anak-anaknya. Gini, Ustaz, ada orang tua itu berkata kepada 5 anaknya, 2 laki-laki, 3 perempuan. Ini ada tanah 1 hektar. Silakan kalian pakai, tapi tidak boleh dijual, tidak boleh dibagi-bagi. Kemudian keadaannya sekarang, orang tua itu sudah meninggal, anak-anaknya itu juga 5 tadi sudah meninggal, tinggal cucu-cucunya. Sekarang bagaimana Ustaz kira-kira penyelesaian secara syar'i tentang tanah ini? Masya Allah. Baik, cukup Pak Rosadi? Cukup, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup berat untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin kami sarankan Anda datang ke STDI Imam Syafi'i yang ada di Jember untuk menyampaikan kasus ini. Apakah bisa dibawa ke ranah warisan? Karena di sini ada dua pilihan ya. Dibawa ke ranah warisan ataukah dibawa ke ranah wakaf zuri. Kalau warisan jelas, berarti nanti dibagi sesuai dengan porsi kelima anak yang sudah meninggal. Ya, kalau itu dibagi secara waris. Misalnya tadi ada 3 lelaki, 2 wanita. Maka tanah 1 hektar tadi dibagi 3 jadi 6 tambah 2 8, dibagi 8. Yang laki-lakinya warisan. Tapi kalau dia dibawa ke ranah wakaf zuri itu wakaf yang khusus diberikan kepada keluarga. Karena wakaf itu ada dua, dilihat dari penerimanya, ada wakaf khairi, wakaf sosial. Ketika ada orang yang wakaf, dia sampaikan ini wakaf untuk kegiatan masyarakat, maka siapapun berhak untuk mendapatkan manfaat. Dan yang kedua wakaf zuri, yaitu orang wakaf namun dia hanya boleh dimanfaatkan yang ada di dekat Masjid Nabawi, dan itu kebun yang sangat bagus, harganya mahal. Nabi perintahkan kepada wakif untuk memberikan wakaf itu kepada kerabat dan keluarganya, sehingga dijadikan sebagai wakaf zuri. Nah, kalau misalnya tanah itu dibawa ke ranah wakaf zuri, maka nanti dia tidak boleh dijual dan tidak boleh dimiliki oleh salah satu, sehingga dia menjadi harta pusaka yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Seluruh keturunan orang ini berhak untuk memanfaatkan lahan itu sebagaimana keturunan yang lain juga berhak, entah dengan cara ditanami atau dengan cara diapakan. Yang jelas semuanya berhak untuk memanfaatkan selama dia adalah keturunan pemiliknya. Nah, mungkin Anda bisa tanya kepada para asatidah yang ada di STDI, ini lebih cocok dibawa ke arah warisan ataukah lebih cocok dibawa ke arah wakaf zuri atau yang lainnya. Mereka mungkin punya pertimbangan yang lebih matang dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dengan Andi Al-Mugisi dari Pare-Pare. Silakan. Saya mau nanya, Ustaz. Nah, dari Qadarullah, selama berjalan waktu, saya sudah tidak pernah kerjakan lagi itu, tidak pernah bayar tidak lagi itu WPJS. Apakah saya harus bayar dendanya atau bagaimana, Ustaz? Karena saya juga mau berlepas diri sama itu WPJS. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Baik, cukup Bapak? Ya. Baik. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Anda bertanya tentang BPJS Mandiri, di mana masyarakat membayar premi dan nanti akan mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah. Wallahu taala alam, mengenai posisi BPJS Mandiri, sampai saat ini para asatidah berbeda pendapat antara yang membolehkan dan yang kedua mengatakan bahasanya BPJS Mandiri ini transaksi gharar sehingga hukumnya dilarang. Di antara ustadz yang membolehkan BPJS Mandiri adalah Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, namun dengan ketentuan yang beliau sampaikan, selama di situ tidak ada denda keterlambatan bayar premi atau denda karena tidak bayar premi selama beberapa bulan. Dan katanya sempat ada perubahan klausul tentang itu sehingga denda dihapuskan. Namun wallahu ta'ala alam mengenai realnya seperti apa. Dan ada juga beberapa ustadz yang melarang, yang menganggap bahasanya ini adalah asuransi yang dilarang karena di situ mengandung gharar yang besar. Wallahu alam, Anda bisa melihat kembali beberapa keterangan para asatidah yang membahas ini sehingga sampai nanti Anda di posisi yakin mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati. Apakah pendapatnya Al-Ustadz Dr. Erwandi yang mengatakan bahasanya BPJS hukumnya boleh, ataukah pendapatnya Al-Ustadz Dr. Arifin Badri yang beliau menganggap bahasanya BPJS hukumnya termasuk gharar yang muktabar dan dilarang. Atau Anda juga bisa melihat beberapa video ustadz yang lainnya agar bisa menimbang mana dari dua keterangan mereka ini yang lebih mendekati, sehingga kita kembalikan kepada penanya, dari dua pendapat ini kira-kira mana yang lebih meyakinkan. Dan jika Anda mengambil misalnya pendapat yang mengatakan boleh, maka berusahalah untuk bayar premi tepat waktu, jangan sampai ada penundaan dalam rangka untuk menghindari potensi terjadinya riba, yaitu denda disebabkan karena adanya penundaan pembayaran premi. Wallahu a'lam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ana Eris dari Serang Banten, Ustaz. Mohon sarannya, Ustaz. Ana 4 bersaudara, Ustaz. orang tua sudah meninggal, mempunyai warisan rumah. 4 bersaudara, 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Itu bagaimana cara pembagiannya? Satu lagi, Ustaz, mengenai kedudukan hadis tentang salat tarawih yang 2 rakaat dan 4 rakaat, Ustaz. Kesahihan hadisnya. Terima kasih, Ustaz. Insyaallah khair. Wa jazakumullahu khairan. Baik, Anda bertanya tentang bagaimana cara pembagian warisan untuk anak 4 orang, 3 laki-laki, 1 perempuan. Jika ibu sudah tidak ada, berarti warisan hanya dimiliki oleh anaknya, anak mayit. 3 laki-laki, 1 perempuan, 3 kali 2 tambah 1, berarti dibagi 7. Kami sarankan Anda rembukan bareng untuk menentukan aset apa saja yang menjadi warisan orang tua. Kemudian Anda bisa mengundang siapa yang kira-kira ahli dalam masalah appraisal, sehingga nanti bisa menentukan kira-kira aset di tempat A nilainya berapa, aset di tempat B nilainya berapa. Ini juga bisa dilakukan terpisah ya. Anda kumpulkan daftar aset berikut alamatnya, kemudian Anda misalnya minta bantuan orang untuk menentukan kira-kira prediksi harganya berapa, sehingga nanti bisa diketahui total nilainya. Kemudian selanjutnya Anda berembuk bareng bersama saudara, tunjukkan jatah masing-masing. Setiap anak laki-laki total nilai warisan dibagi 7, setiap anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Nah, sehingga diketahui, oh berarti si A dapat sekian persen, si B dapat sekian persen. Setelah diketahui, disesuaikan dengan aset yang ada. Si A mau enggak dikasih aset ini yang nilainya kurang lebih sekian. Kok dia mau, silahkan, berarti sudah menjadi milik si A. Nah, agar mungkin rapat itu berjalan lebih baik, Anda bisa mengundang ustadz atau tokoh agama yang paham dalam masalah ini, dalam rangka untuk mengarahkan sesuai dengan panduan yang diberikan oleh syariat. Kemudian mengenai keabsahan hadis tentang sholat taraweh 2-2 atau 4-4. Untuk 2-2, wallahu alam, saya tidak hafal riwayatnya siapa. Hadisnya berbunyi, ada seorang sahabat yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salatul lail, dan beliau mengatakan salatul laili masna masna. Salat malam itu 2-2. Kemudian mengenai 4-4 itu adalah apa yang diisyaratkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah bercerita kebiasaan salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, beliau sholat 4 rakaat. Jangan kau tanya panjangnya dan bagusnya sholat itu dan khusyuknya sholat itu. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat. Jangan kau tanya panjang dan khusyuknya sholat Nabi SAW. Artinya sholatnya sangat panjang dan sangat khusyuk. Dan hadis ini seingat saya diriwayatkan oleh Bukhari, sehingga statusnya sahih. Cuman ulama berbeda pendapat dalam memaknai kalimat Aisyah, boleh sholat 4 rakaat. Itu apakah 4 sekaligus ataukah 2-2? Sebagian memaknai itu 2-2. Sebagian memaknai 4 rakaat sekaligus. Dan wa'ala kullin, kesimpulannya, dua hadis tadi sahih, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar. Karena itu sholat terawih 2 salam, 2 salam, sebanyak 11 rakaat atau sebanyak 13 rakaat, hukumnya diperbolehkan. Dan sebagian ulama membolehkan 4-4-3 atau 4-4-1, hukumnya juga boleh. Karena dalam masalah ini kembali kepada tata cara sholatul lail. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat pertanyaan melalui WA ya. Baik Ustaz, dari pemirsa Safdah TV. Ustaz, mau tanya, saya ada flek atau keluar darah coklat pada malam hari dan pada pagi hari saat sahur. Tapi waktu siang kadang keluar kadang enggak. Apakah saya harus puasa atau tidak? Yang kedua, jika nifas belum berhenti lewat 40 hari dan 60 hari, masih ada darah yang keluar seperti haid dan tanda-tanda haid muncul, perut sakit, bagaimana hukumnya? Baik. Anda bertanya tentang kondisi flek coklat yang muncul malam dan saat sahur, tapi ketika siang kadang muncul, kadang tidak. Karena ini tidak bersambung, dan seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah bahwasanya batasan haid itu ketika darah itu keluar bersambung selama 24 jam, selama sehari semalam. Maka jika hanya bentuknya spot, flek, ini wallahu alam tidak dihitung sebagai haid. Karena itu posisi Anda sebagaimana wanita suci yang berkewajiban melaksanakan sholat dan puasa. Kemudian yang kedua tentang nifas yang belum berhenti lebih dari 40 hari. Ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan berapa maksimal nifas. Sebagian ada yang mengatakan 40, dan itu pendapat yang insya Allah lebih kuat. Dan sebagian ada yang mengatakan 60, dan insya Allah pendapat yang lebih kuat tadi adalah 40. Nah, ketika darah itu keluar di rentang 40 hari, maka dihukumi nifas. Meskipun sempat terjadi terhenti. Misalnya, orang mengalami nifas selama 15 hari. Putus, 5 hari kosong. Lalu muncul lagi, sampai hari ke-40. Maka 5 hari kosong ini dihitung suci, tapi nanti kalau muncul lagi dihitung nifas lagi. Sehingga nifas itu tidak harus, bukan syarat harus bersambung selama 40 hari. Intinya dia adalah masa di mana darah keluar di rentang selama 40 hari pasca kelahiran. Kemudian kalau lebih dari 40 hari, maka dikembalikan kepada kondisi sebelumnya. Kondisi sebelumnya itu apa? Ketika lebih dari 40 hari itu, apakah bertepatan dengan tanggal haidnya atau tidak? Atau bertepatan dengan kebiasaan haidnya atau tidak? Nah, untuk bisa mengetahui itu, bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah lihat kebiasaan. Kebiasaan haidnya di tanggal berapa atau seperti apa. Yang kedua, dengan melihat ciri darah. Ketika memenuhi salah satu, maka dihukumi sebagai darah haid, sehingga setelah nifas nyambung dengan haid. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya, dan insya Allah kayaknya ini pertanyaan yang terakhir ya. Silahkan dengan siapa di mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Afwan Ustaz, saya Handoko dari Madiun. Silakan, Pak. Ya, halo. Silakan, Pak. Ya, ini Ustaz, saya kan punya rumah, kemudian berencana dijual, tapi perencananya itu sudah 5 tahun. Namun karena posisi saya di Madiun, kemudian rumah tersebut di daerah Bogor, tidak laku-laku, Ustaz. Nah, ini apakah dicakatkan gitu, Ustaz? Padahal rencana penjualannya itu kan sesuai harga pasaran. Terus pertanyaan kedua, mohon maaf Bapak, waktu ya, Bapak beli rumah itu tujuannya untuk apa? Untuk sendiri, untuk pribadi. Baik. Tidak niat dijual. Baik. Ya, kemudian yang kedua, Ustaz, saya kan punya orang tua, bapak saya ini sudah umur 80 tahun, alhamdulillah masih sehat. Kemudian membuat surat wasiat baru kira-kira 2 minggu atau 1 bulan yang lalu. Nah, beliau memiliki tanah 300 meter. Kemudian di wasiatnya itu ditulis ibu 50 meter, kemudian anak perempuan yang pertama 50 meter, jadi yang anak perempuan 2, laki-laki 3, semuanya sama Ustaz, 50 meter. Nah, yang saya tanyakan, apakah ini sudah masuk warisan atau belum, atau hukumnya bagaimana kalau memang itu orang tua saya, apakah salah langkah atau bagaimana? Mohon jawabannya Ustaz. Baik. Terima kasih. Baik, Pak. Yang pertama mengenai posisi rumah yang Bapak miliki di Bogor, sementara Bapak tinggalnya di Madiun. Karena rumah ini niatnya dari awal adalah untuk ditempati, untuk ditinggali, artinya dia dijadikan sebagai aset pribadi, maka dia masuk dalam kategori malul kinyah. Dal mal kinyah, harta kinyah, itu tidak wajib dizakati. Dulu sudah pernah kita sampaikan definisi mal kinyah adalah harta untuk kepentingan sehari-hari yang dia tidak berkembang, seperti rumah, tanah, termasuk kendaraan yang dia tidak diperjualbelikan. Sehingga meskipun sudah ditawarkan dalam waktu yang lama, bahkan 5 tahunan, dia tidak masuk dalam kategori barang dagangan, karena harta ini, rumah ini Anda jual bukan niatnya dari awal untuk mengambil keuntungan, tapi Anda jual niatnya dari awal adalah karena ingin pindah atau ingin ganti rumah, atau karena Anda sudah merasa tidak mau tinggal di sana. Baik, sebagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin, ketika beliau membahas ada orang yang menjual mobil, apakah itu otomatis menjadi urudu tijarah, barang dagangan yang wajib dizakati? Jawabannya, kalau kamu jual namun tujuannya karena bosan, atau karena ingin ganti, atau karena faktor yang lainnya, butuh duit misalnya, maka ini tidak masuk urudu tijarah. Yang kedua, ortu atau bapak yang sudah berusia 80 tahun masih sehat menulis wasiat. Jika di surat itu tertulis kalimat wasiat, maka wasiat untuk ahli waris hukumnya tidak boleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad a'ta kulladhi haddin haddah, fala wasiyata liwaris." Allah telah memberikan jatah kepada masing-masing yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tapi kalau di situ tidak tertulis wasiat, bapak cuma menyatakan, saya berikan tanah ini 300 meter untuk kamu 50, ini 50 dan seterusnya, dan itu diserah terimakan, ini sertifikatnya, sudah silakan kalian bagi sendiri, berarti ini hibah yang makbud, hibah yang makbudoh, dan hibah yang makbudoh hukumnya sah. Hibah yang sudah diserahkan hukumnya sah. Sehingga kalau sudah diserahkan oleh bapak, maka sudah tidak lagi menjadi hak milik bapak. Tapi kalau hibah itu tidak diserahkan, sehingga bapak menyampaikan dalam surat itu, saya berikan tanah 300 meter ini 50 untuk A, 50 untuk B. Tapi beliau diam saja setelah itu, tidak ada serah terima apapun. Maka ini hibah yang belum diserah terimakan. Dan hibah yang belum diserah terimakan, jika wahibnya mati, jika si pemberi hibah itu meninggal dunia, maka ya, maka statusnya batal ya, sehingga tidak mengikat sama sekali, sehingga nanti tanah 300 meter ini tetap menjadi tanah warisan yang dibagi sesuai dengan aturan Allah, di mana istri mendapatkan 1/8 anak laki-laki, dan sisanya untuk anak yang laki-laki dapat 2 bagian dibandingkan wanita. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf barangkali ada banyak telpon yang masuk namun belum bisa kita angkat karena ya, masalah keterbatasan waktu, dan insya Allah masih ada kesempatan yang lain Anda bisa menyampaikan di hari-hari berikutnya. Semoga Allah ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.